di sana, beta di sini. Mari berkumpul dalam Yesus. Katorang puji, katorang sembah, angkat suara menyanyi puji Yesus. Yesus yang layak katong puji, Yesus yang layak katong sembah. Seng ada nama lain di dalam dunia dapat bikin katong selamat. Mari menyanyi glory haleluya, Yesus sitong bikin katong selamat. Mari menyanyi glory haleluya, puji Yesus. Yesus yang layak katong puji, Yesus yang layak katong sembah. Seng ada nama lain di dalam dunia dapat bikin katong salah.